السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini kita akan meneruskan materi Tuhurul Muslim, di mana pada kali ini sampailah kepada pembahasan tentang Damul Haidi, darah haid. Damul Haidi, darah haid, yathuru biddalki wal ghusli. Darah haid bisa menjadi suci dengan digosok-gosok atau digaruk-garuk ketika sudah kering. Ketika sudah kering seperti minyak atau malam ketika sudah kering kan bisa digosok. Nah, itu digosok atau dikerik-kerik dengan kuku sehingga menjadi rontok. Au wal ghusli, dan membasuhnya. Jadi dengan diurek-urek begitu ya, dan dibasuh. Ini kalau sudah kering. Kemudian kalau masih basah, ya cukup dengan air saja sudah bisa menggelontor begitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi damil haidi yusibus tauba. Pada darah haid yang mengenai pakaian. Kata Rasulullah, tahuttuhu, menggaruknya, summa takrusuhu bil ma'i. Kemudian memercikinya dengan air, summa tandohuhu, kemudian menyiramnya dengan air, summa tusalli fihi, kemudian ia sholat padanya. Ini tentang masalah haid. Jadi digaruk-garuk dulu, kemudian diperciki air. Ya, kalau memang sulit digosok-gosok dulu, kemudian diperciki air, dan kemudian disiram. Setelah itu bisa dibilasi dan kemudian bisa untuk pakai sholat. Ini berarti kain yang kita pakai, yang dipakai sudah menjadi suci karenanya. Ini mengenai masalah haid. Kemudian yang ketiga, wulughul kalbi fil ina, menerangkan tentang seruputan anjing di dalam wadah. Jadi kalau misalnya ada anjing kemudian menyeruput, menjilati wadah, maka saat bagaimana cara mensucikannya, yaitu dengan cara sebagaimana berikut ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum, sucinya wadah salah seorang di antara kalian, idza walagha fihi al-kalbu, apabila menjilat padanya anjing, an yaghsilahu, hendaknya membasuhnya, sab'a marratin, 7 kali, ulahunna bitturab, yang pertama-tama dari 7 kali dicampur dengan debu. Wa fi riwayatin falyurikhu, pada riwayat yang lain maka hendaknya kemudian menuangkannya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang berkenaan dengan najis apabila diseruput anjing. Jadi pada anjing itu yang najis adalah air liurnya yang ada di moncongnya. Adapun bulunya meskipun kena air tidak najis. Jadi yang najis hanya air liur yang ada di moncongnya. Meskipun demikian, anjing termasuk hewan yang tidak boleh dipelihara di dalam Islam, kecuali kalau ada kebutuhan seperti misalnya untuk berburu atau untuk menjaga misalnya menjaga tanaman misalnya, atau seperti sekarang ada anjing pelacak. Nah, ini yang seperti ini boleh. Jadi tidak boleh untuk diternak atau apalagi kemudian diperjualbelikan. Ini jual beli hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya seperti kucing, anjing dan semisalnya, maka tidak boleh. Kemudian yang keempat, ad-damul masfuh. Ad-damul masfuh ini darah yang segar, darah yang muncrat. Pada ketika kita menyembelih hewan, ada darah yang muncrat. Itu namanya ad-damul masfuh. Itulah darah yang dilarang di dalam Islam. Bahkan tidak boleh untuk dimakan. Seperti sekarang ada didih. Ya, didih itu darah yang digodok kemudian digoreng. Bisa mengental kayak hati. Karena memang hati itu sebenarnya adalah darah yang mengental. Maka hukumnya adalah haram. Ad-damul masfuh haram. Karenanya di antara hikmah disembelihnya hewan-hewan ternak itu untuk mengeluarkan ad-damul masfuh ini, darah yang muncrat di awal ketika disembelih. Nah, adapun setelah darah yang muncrat ini habis, maka tinggal darah yang menempel di daging-daging, maka hukumnya tidak najis. Ketika misalnya sembelihan kurban, apa waktu Idul Kurban, maka biasanya kita dapati darah-darah ada di daging-daging atau di dekat apa namanya kulit-kulit begitu. Nah, itu tidak najis dan hukumnya halal. Inilah ad-damul masfuh, darah yang muncrat pada hewan yang disembelih. Adapun pada ikan laut tidak ada darah, tidak ada yang namanya ad-damul masfuh. Pada unggas ada, seperti itik, ayam, angsa, ini ada yang namanya ad-damul masfuh. Burung-burung ini ada ad-damul masfuh. Di mana kalau kita ingin memakannya, hendaknya disembelih dulu, dihabiskan ad-damul masfuh ini sehingga menjadi halal dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Walahul khinziri, dan daging babi. Daging babi termasuk haram. Termasuk haram yang tidak boleh dimakan. Wal maitatu dan bangkai. Bangkai termasuk tidak boleh dimakan. Termasuk dianggap najis. Kemudian adapun dalilnya dalam yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Kul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fiskon uhilla li ghairillahi bih. Katakan, kul katakan Muhammad, la ajidu, aku tidak mendapati, fima uhiya ilayya, pada apa-apa yang diwahyukan kepadaku, muharraman yang diharamkan, ala ta'imin atas orang yang memakan, ala ta'imin yat'amuhu atas orang yang memakannya, illa an yakuna maitatan, kecuali apabila keberadaannya berupa bangkai, au daman masfuhan atau darah yang muncrat, yang segar, au lahma khinzirin atau daging babi, Fa innahu rijsun, maka sesungguhnya ia adalah rijis, najis. Au fiskon, atau kepasekan. Uhilla li ghairillahi bi, yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara jenis yang diharamkan dari binatang, yaitu apa namanya? Bangkai, darah segar, darah yang muncrat, atau daging babi. Ini di antara yang tidak boleh dimakan. Kemudian di sana banyak masalah tentang masalah binatang-binatang yang boleh dimakan. Karena di dalam ayat ini ternyata tidak semuanya disebutkan. Tidak semua binatang-binatang ada pada ayat ini. Misalnya anjing tidak disebutkan di dalam ayat ini. Kemudian anjing, tikus, misalnya singa, monyet, ini tidak disebutkan di sini. Makanya dari sanalah kemudian muncul orang-orang yang menghalalkan apa-apa yang selain yang disebutkan di sini. Jadi akhirnya mereka ada yang mengatakan bolehnya misalnya daging anjing, sate anjing, kera, ular, misalnya, sampai ada yang mengatakan boleh. Nah, padahal apakah memang demikian? Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya adalah tidak demikian. Karena di dalam ayat tadi ada rijsun au fiskon. Ada najis atau fasik. Maka di antara binatang-binatang itu ada yang disebut al-fawaisiqah. Ya, disebut binatang-binatang fasik. Yang mana al-fawaisiqah tidak boleh dimakan. Termasuk tikus, ular, ini masuk kepada al-fawaisiqah, binatang-binatang yang dianggap fasik. Jadi ternyata kalaulah tidak disebutkan pada ayat tadi, bukan berarti kemudian kita boleh kemudian apa, anjing diperbolehkan, singa diperbolehkan, bukan berarti demikian. Karena kalaupun tidak disebutkan di situ, tetapi juga disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang binatang yang bertaring misalnya, kemudian binatang-binatang fawaisiqah yang dianggap fasik, ini diterangkan di dalam sunnah, di dalam hadis, di mana banyak sekali hewan-hewan yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran tapi hukumnya najis, tapi hukumnya haram, yaitu karena disebutkan di dalam hadis. Kemudian bagaimana hukumnya? Ya, kalau sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan atau Rasulullah menajiskan, meskipun tidak ada di dalam Al-Qur'an, pada hakikatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu dalam surah An-Najm, Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Bahwasanya Muhammad itu tidak berkata-kata sesuai dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang telah diwahyukan. Nah, berarti apapun yang datang dari Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasulullah sampai mengajarkannya, menekankannya. Maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sudah katakan bahwa apa yang datang dari Nabi itu adalah wahyu. Kemudian dikuatkan dalam surah Al-Hasr ayat 7, Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dan apa saja yang datang dari Rasul maka ambillah. Dan apa saja yang dicegah atau dilarang oleh Rasul maka jauhilah. Berarti dari ayat ini tidak mesti apa yang dilarang di dalam sunnah mesti ada di dalam hadis, di dalam Quran. Tetapi bagi kita tetap wajib, wajib mengikutinya, wajib mengimaninya. Kenapa? Karena memang tidak harus tercantum di dalam Al-Quran. Yang penting itu dari Rasulullah, maka Al-Quran menyuruh kepada kita untuk mengimaninya. Allah menyuruh kepada kita untuk mengimaninya dan mentaatinya. Sebagaimana juga dalam banyak ayat yang menyuruh agar kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti atiullaha wa atiur rasul. Kemudian ayat tentang wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul maka ia telah taat kepada Allah. Jadi hati-hati dengan kelompok-kelompok pengajian yang hanya berpatokan Quran. Karena ada kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok yang jelas menyesatkan umat ini. Mereka sebenarnya bukan dari orang-orang alim. Mereka adalah orang-orang yang hanya bersemangat gitu aja dulu ketika belajar. Kemudian terkena firqo-firqo sesat. Pemikir-pemikir sesat. Sampai akhirnya kajiannya kajian menyesatkan. Dimana mereka hanya, kita hanya Quran saja misalnya. Ini namanya ingkarus sunnah ya. Kelompok ingkarus sunnah. Di dalam Islam sudah jelas. Tidak hanya Al-Quran. Di sana ada sunnah. Ada atiullaha, ada wa'atiur rasul. Ada Quran, ada sunnah. Bahkan kalau kita hanya Quran saja misalnya. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita zakat, bagaimana kita melaksanakan haji. Ini pernah terjadi kajian-kajian semacam itu. Jadi orang-orang yang ikut ngaji itu didoktrin, itu hanya Quran saja begitu. Terus ketika ditanya, kalau hanya Quran saja, bagaimana sholatnya? Padahal sholat itu diterangkan dalam hadis. Jawabannya enak saja. Sholat itu sejak dulu ya begitu itu, subhanallah. Inilah kajian-kajian yang harus diwaspadai. Bahkan mereka tidak sadar, Quran itu datang kepada kita, hanyalah yang melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka juga tidak tahu sekiranya misalnya Quran itu dipalsukan oleh Rasulullah. Mereka juga tidak tahu. Ya, jadi artinya kalau beralasan kita hanya Quran saja. Nah, apakah mereka yakin bahwasanya Quran itu benar-benar dari Allah? Padahal semua ayat yang ada dalam Al-Qur'an melalui lisan Rasulullah. Nah, artinya seandainya Rasulullah berdusta pun, ya, berdusta misalnya dengan mengatasnamakan Allah dalam ayat itu, mereka juga nggak akan tahu kan? Kenapa? Karena sebenarnya semua ayat-ayat Quran itu melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja Rasulullah tidak mungkin berdusta dan sudah dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Rasulullah tidak mungkin berdusta. Namun yang kita maksud di sini, pernyataan kita hanya Quran saja. Ini benar-benar penyesatan ya, penyesatan bagi umat. Sampai mengatakan bahwa hadis itu adalah perkataan manusia biasa. Nah, ini adalah perkataan yang menyesatkan. Jadi yang benar di dalam Islam adalah Quran dan Sunnah. Quran adalah kalamullah yang disampaikan melalui lisan Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh ada satu ayat pun yang datang pada kita, melainkan ayat itu adalah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian datanglah as-sunnah. Nah, as-sunnah dalam bahasa lain adalah al-hadis. Di mana as-sunnah ini syarihatun lil-Qur'an, sebagai pensyarah bagi Al-Qur'an. Ya, bagi ayat-ayat di sana di Al-Qur'an ada ayat-ayat yang masih global, yang masih mujmal, yang perlu diterangkan secara terperinci oleh apa? Oleh as-sunnah. Di Al-Quran diterangkan akimis sholah, dirikan sholat. Di sana tidak ada bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana baca tahiyat, ya bagaimana bacaan sebelum salam, bagaimana salamnya. Tidak diterangkan. Maka sunnah datang menerangkan. Ya, ini Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah kemudian menerangkan apa yang ada dalam ayat itu supaya umatnya tahu bagaimana cara mengamalkannya. Ketika ada perintah sholat, ada perintah haji, ada perintah puasa, zakat, maka kemudian Rasulullah menerangkan secara terperinci. Zakat itu kalau kambing berapa zakatnya, nisabnya mencapai berapa, sapi, unta mencapai berapa nisabnya, kemudian zakatnya berapa, kemudian zakat emas, perak, zakatnya berapa, tumbuh-tumbuhan, zakatnya berapa. Ini semuanya diterangkan oleh As-Sunnah. Maka sangat ya, sangat tersesat sekali dan sangat terlarang ketika ada orang mengatakan kita hanya Al-Qur'an saja atau kita hanya Allah saja. Ya, di balik itu apa maksudnya Muhammad itu manusia biasa? Ya, itu sebenarnya adalah merupakan strategi iblis, strategi setan untuk menyesatkan kaum-kaum beriman, orang-orang beriman. Ya, coba kalau kita mengatakan kita hanya Allah saja, Muhammad itu manusia biasa. Ini artinya di balik itu kita tidak boleh percaya kepada Nabi Muhammad. Ini maksud daripada strategi setan. Jadi hal seperti ini adalah menyesatkan. Rasulullah SAW adalah benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah jadikan Rasulullah adalah kiblat utama. Kiblat utama bagi manusia satu-satunya yang ditunjuk untuk menerangkan syariatnya agar tidak ada orang-orang yang mengatakan aku dapat wahyu, aku dapat perintah begitu. Ya kalau seandainya Allah membagi-bagi kepada banyak orang tidak hanya kepada Rasulullah SAW, tentunya akan banyak kedustaan. Akan banyak orang mengajarkan sesuatu yang diatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dengan dijadikannya seorang rasul saja sebagai pembawa syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sampai kapanpun, ya, sampai hari ini, sampai kapanpun, apabila ada orang merasa atau mengaku-ngaku telah membawa syariat dari Allah, tetapi tidak ada pada sunnah Rasulullah SAW atau pada yang syariat Rasulullah SAW, maka langsung kita katakan itu dusta, itu tidak benar. Kenapa? Karena yang dibenarkan di dalam Islam hanyalah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sebagai konsekuensi makna daripada kalimat yang kedua, wa asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Yang mana ulama Ahlussunnah memberikan makna yaitu tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Di mana makna kalimat syahadat yang kedua adalah tasdiquhu fima akhbar, yaitu kewajiban membenarkan segala apa yang diberitakannya, yakni oleh Rasulullah. Kemudian ta'atuhu fima amar, kewajiban mentaati terhadap perintah-perintahnya. Wajtinabu ma anhu naha wa zajar, dan kewajiban menjauhi apa saja yang dilarang dan dicegah olehnya. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting harus diingat, wa an la yu'badallahu illa bima syara'a, dan agar jangan sampai Allah itu disembah kecuali dengan syariat yang telah atau dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah konsekuensi syahadat yang kedua. Supaya syahadat kita benar, yaitu jangan sampai Allah disembah kecuali ketika kita nyembah Allah itu cara penyembahannya seperti yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru itu benar. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nanti kita akan perluas pada pelajaran akidah atau tauhid. Namun kita kembalikan kepada keterangan semula tentang masalah hewan atau makanan-makanan yang boleh dimakan dari hewan ternak yang ada. Jadi meskipun di dalam surah Al-An'am ayat 145 ini tidak ada anjing, tidak ada musang, tidak ada singa, ya tidak ada ular di sini, bukan berarti hewan-hewan ini boleh dimakan oleh kita. Ya, hewan-hewan yang boleh dimakan sudah ada namanya, seperti unta, ya. Onta, ini kuda. Kuda ini boleh, cuman tidak digalakkan untuk jadi konsumsi karena kuda lebih bermanfaat sebagai kendaraan ya. Kalau di zaman dahulu untuk juga untuk kendaraan berperang di jihad fisabilillah. Kemudian ada kerbau, ya. Ada sapi ini, ada apa namanya? Kambing, ya. Ada hewan-hewan unggas termasuk burung unta, kemudian angsa, bebek, ya, kemudian apa namanya? Ayam. Ini semuanya ditambah lagi dengan jutaan jutaan jenis ikan-ikan yang ada di laut, semuanya dihalalkan untuk kita. Nah, sebenarnya ikan-ikan yang bisa dikonsumsi oleh oleh manusia yang disebut al-makulat, hewan-hewan yang boleh dimakan dagingnya, sudah sangat cukup, sudah sangat-sangat cukup, apalagi sekarang semakin canggih para jamaah, di mana ayam bisa diproduksi dalam waktu 2 bulan saja, sehingga nggak habis-habis ikan. Ikan yang dikonsumsikan oleh Allah kepada manusia. Kenapa kita kemudian sibuk mencari yang lainnya? Bukankah ini namanya berontak kepada Allah ya? Ini termasuk pemberontakan kepada Allah. Sudah dikasih apa namanya daging-daging yang banyak dari hewan-hewan ternak itu, masih nyari daging-daging hewan-hewan yang terlarang lagi. Ini namanya perlawanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kajian kita bermanfaat bagi kita semuanya. Dengan keterbatasan waktu kita sudahi sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.